الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد طيب kita lanjut dari kajian kita salah satu usul dengan syarah dari Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Sekarang masuk kepada dalilul isti'adati qawluhu ta'ala qul a'udhu bi rabbil falaq qul a'udhu bi rabbin nas. Ya. Berikutnya dalil isti'adah. Isti'adah itu adalah ibadah. Itu firman Allah qul a'udhu bi rabbil falaq qul a'udhu bi rabbin nas. Katakanlah aku berlindung kepada Allah rabbul falaq, Rab yang menguasai waktu subuh dan Rab yang manusia. Jadi bahwasanya istiadah itu min anwa'il ibadah. Itulah firman Allah. Qul, katakanlah wahai Nabi, ya, seraya kita awli dan berlindung. Khitabnya di sini, aku berlindung altaji'u bi rabbin nas bi rabbil falaq. Al-falaq maknanya adalah as-subuh. Ya. Qul a'udzu bi rabbi, ya. Aku berlindung kepada Rabb, Rabb-nya manusia, khaliqin nas. Ya. Baik. Nah. Lihat di situ. Siapa yang megang mic? Coba baca, Faris. Dibaca syarahnya, Faris. Baca penjelasan dari Syekh bin Bas. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syari rahimallahu ta'ala wa hakadha isti'adatu ibadatun an tasta'idha billahi minasyururi wa talja'a ilaihi kama qala ta'ala qul a'udhu birabbil falaq qul wa qawluhu qul a'udhu birabbin nas. Fal isti'adatu billahi minasyaitani wa min kulli mu'zin wa min kulli aduwin amrun ma'murun bihi kama qala ta'ala wa imma yanzaghannaka minasy syaithani nazghun fasta'id billah. Baik. Kata Syekh bin Baz, wa hakadha al isti'adatu ibadatun, demikian pula isti'adah adalah ibadah. Ya. An tasta'ida billahi minasy syurur, yaitu anda berlindung kepada Allah dari segala macam keburukan. Watal jau ilaih, sama ini, mencari perlindungan kepadanya. Kama qala ta'ala qul a'udzu birabbil falaq qul a'udzu birabbin nas. Fal isti'adatu billah minasyaitan wa min kulli mu'zin wa min kulli aduwin amrun ma'murun bihi. Maka beristi'adah, meminta perlindungan kepada Allah dari setan, dari segala hal yang, ya, membahayakan, dari setiap musuh adalah perkara yang diperintahkan. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billah. Lagi maha mendengar, lagi maha mengetahui. Maka apabila isti'adah itu adalah ibadah, maka memintanya kepada selain Allah dari permintaan yang kita Allah, termasuk kesyirikan adalah meminta perlindungan kepada selain Allah. Ya, meminta perlindungan. Apa istiadah itu dikatakan syirik apabila ibadah tersebut dibuka kepada selain. Namun kita juga mengucapkan ibadah akan juga apa? Boleh. Namun pada perkara yang tidak dimampui oleh makhluk pada hal-hal yang maka minta tolong kepada Allah adalah tauhid. Minta tolong kepada ya, dan kesalahan untuk mereka. Ya, ayat ini turun ya, diterangkan oleh para mufassirin di antara Ibnu Katsir, Al-Qurtubi, ya, dan yang lainnya, bahwa ayat ini turun terkait tentang orang-orang Arab yang dahulu mereka biasa orang Arab jahiliyah. Mereka kalau singgah atau lewat di suatu lembah atau tempat-tempat yang angker, yang seram, mereka berkata, ya a'udzu bi sayyidi hadzal wadi min syarri sufahai qaumih. Aku berlindung kepada pentolan ya jin lembah ini ya. Kepada pentolan jin lembah ini dari kejahatan kaumnya yang bodoh, kaumnya artinya dari kroco-kroco jin yang lain. Akhirnya dia pun bermalam di situ atau singgah di situ ya, dengan meminta perlindungan kepada pentolan jin tadi ya. Baik. Dan bahkan para ulama semisal Muqatil mereka mengatakan yang pertama kali dalam sejarah kehidupan manusia ada yang minta perlindungan kepada jin, ini sejarah pertama kali, adalah suatu kaum dari Ahlul Yaman. Ya. Kana awwalu man ta'awwada bil jin qaumun min Ahlil Yaman. Yang pertama kali kata Muqatil. Ya, ini sebagaimana dikutip oleh Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Ya. Yang pertama kali minta perlindungan kepada jin adalah sekelompok orang dari negeri Yaman. Ya, summa Bani Hanifah. Summa min Bani Hanifah. Kemudian kaum Bani Hanifah. Summa Fasya. Kemudian hal tersebut populer, tersebar di kalangan orang-orang Arab. Ya, dari kafil Arab. Taib. Fala majal Islam a'udzubillah wa tarakuhum. Ketika Islam hadir kepada mereka, kepada Ahlul Yaman, kepada Bani Tamim, Bani Hanifah. Ya, akhirnya mereka hanya minta perlindungan kepada Allah ketika melewati tempat-tempat angker, melewati tempat-tempat yang menyeramkan, ya, dan mereka meninggalkan jin-jin yang mereka dahulu minta perlindungan kepadanya. Ya, ini seperti kalau kita lewat tempat angker, minta perlindungan, misi-misi dan seterusnya, minta perlindungan sama pemimpin jin tersebut dan seterusnya. Ya, maka yang demikian fazaduhum rohaqo, ini hanya menambah dosa mereka. Walaupun para ulama ya mentafsirkannya dengan dua tafsir. Yang pertama menambah ketakutan bagi manusia. Ya, sehingga manusia itu tambah dosa, tambah takut, tambah dosa. Yang kedua menambah kesombongan dari jin. Jadi jinnya yang tambah dosa. Ya, jadi jin itu senang manusia ya, minta takut kepada dia, minta perlindungan kepadanya, ya, dan seterusnya. Ya, dan ini kita lihat ini. Kita kalau tempat angker dulu ya, mudah-mudahan sekarang udah nggak ada. Mereka pakai misi-misi. Nah, anak orang mau lewat, nah, dulu anak bagong. Bodoh kali menghinakan diri. Memangnya dia lihat jin tersebut? Ya, nggak ada, nggak bisa. Goib. Ya, atau yang diajarin si Raja Musyrik dari Purwakarta, kalau kita lewat Cipularang, ya, panggil ke kiri Prabu Siliwangi, Prabu Siliwangi, minta perlindungan pada Prabu Siliwangi. Ini syirik, syirik akbar ini. Prabu Siliwangi itu di mana sekarang? Ya. Di kuburan, dia itu juga apa sih? Prabu, namanya itu di Prabu. Isyarat ke apa itu? Hindu ya? Hindu. Minta perlindungan kepada Raja Hindu yang udah mati lagi. Udah mati. Udah mati. Kok bisa? Nah, ini perkara besar ini. Bukan perkara enteng, bukan perkara remeh. Ya, bukan perkara, ah udahlah. Gak bisa ini. Ya, ini perkara berat. Makanya Islam mengajarkan ya melalui sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita singgah di suatu tempat yang bahaya sekalipun, ya minta perlindungan pada Allah, kepada kalimat Allah. Man nazala manzilan, siapa yang singgah di suatu tempat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, faqala a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kemudian dia mengucapkan, aku berlindung kepada kalimat Allah. Kalimat Allah yang namanya kemarin di kajian Al-Wasitiyah, sifat Allah bukan makhluk. Karena al-kalam fi sifat far'unanil kalam fi dzat. Berbicara tentang sifat Allah itu bagian dari berbicara tentang zat Allah. Kalau kita katakan zat Allah bukan makhluk, maka sifat-sifat Allah juga bukan makhluk. Nah, kalimat Allah, kalamullah itu sifat Allah, bukan makhluk. Ya, bukan makhluk. Maka kita berlindung kepada kalimat Allah, bukan kesyirikan. Kalau kalam itu makhluk, berarti nanti konsekuensinya Nabi mengajarkan kesyirikan, mengajarkan meminta perlindungan kepada makhluk. Ini muhal, gak mungkin. Konsekuensi yang batil, ya, kelaziman yang batil. Maka kalimat Allah bukan makhluk. Siapa yang mengucapkan ketika dia singgah di suatu tempat, tempat apapun, tempat apapun, rumah dia, tempat yang sering dia singgahi, tempat baru, tempat angker, tempat seram, tempat ini dan itu, dia mengucapkan, aku berlindung kepada kalimat Allah yang sempurna dari semua makhluk yang Allah ciptakan. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam yadurruhu syai'un hatta yarhala min manzilihi dalik. Maka sesuatu apapun, syai'un ini dalam ini nakirah dalam konteks penafian lam, karena lam diawali, lam itu adalah harfu nafyin wa jazmin. Lam yadurruhu syai'un. Maka segala hal ini, maka faedahnya tufidul umum. Segala hal, apapun itu, mau gondorwo, mau singa, mau kalajengking, mau preman, mau begal, mau setan, mau apa semuanya. Ya, lam yadurruhu syai'un. Segala hal tidak akan ada yang bisa memberikan bahaya mudorot untuk dia, hingga dia beranjak dari tempatnya tersebut. Jadi gak perlu khawatir. Tempat-tempat angker, kita datang situ, ya, kita baca a'udzu bikalimatil hitamati min syarri ma khalaq. Sudah, kita baca doa itu. Kalau mau tidur, minta perlindungan pada Allah lagi. Baca ayat kursi. Ya. Sudah. Ya. Enggak perlu takut, enggak perlu khawatir. Nah, barakallahu fiik, ya. Jadi ini penting ya untuk dipahami masalah isti'adzah. Isti'adzah ini adalah bagian dari akidah. Kalau diberikan kepada selain Allah, itu adalah kesyirikan. Nah, kemudian ya, dibaca Faris matannya. Bismillah. Qala syarih rahimahullah ta'ala, wa dalilul istighathati qawluhu ta'ala, idh tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum. Al-ayata. Qala syari rahimahullah ta'ala, wa hakadha al-istighathatu ibadatun, an tastaghitha billahi fi syada'idi min aduwin, aw tatlubahu inzalal ghaythi al mubaraki aw bikashfid durri kama qala ta'ala id tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum. Baik. Nah, saya cuma sedikit aja ya. Menjelaskan ini. Ya. Berikutnya istighosah. Istighosah itu apa sih? Nah, ini perlu diperhatikan. Istighosah itu sebenarnya bagian dari doa. Berdoa, doa wal ibadah, doa adalah ibadah. Nanti doa terbagi lagi, ada isti'anah, ada isti'adah. Ya, doa terbagi ada isti'anah, meminta pertolongan secara umum. Ya, minta pertolongan kepada Allah secara umum dalam hal-hal yang hanya Allah yang mampu untuk memberikan pertolongan. Ini bagian dari tauhid, diberikan pada selain Allah adalah syirik. Dan juga ada isti'adah, isti'adah tadi yang dibagi. Jadi doa terbagi menjadi dua, isti'adah dan isti'anah. Nah, isti'anah meminta pertolongan kepada Allah pada hal-hal yang hanya Allah mampu melakukannya. Ini secara umum. Nanti isti'anah terbagi lagi menjadi istighosah. Nah, kalau istighosah meminta pertolongan kepada Allah, ya, dalam konteks permintaan pertolongan tersebut tidak ada yang mampu melakukannya kecuali Allah dalam kondisi terdesak. Ya. Dalam kondisi terdesak. Baik, ini namanya istighosah. Kalau isti'anah, terdesak atau tidak terdesak. Ya. Paham enggak sini? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in, kami hanya beribadah pada Engkau dan hanya meminta tolong pada Engkau dalam hal-hal yang hanya Allah mampu melakukannya. Baik terdesak atau tidak terdesak, namanya isti'anah. Kalau terdesak, namanya istighosah. Paham sini? Berarti ini bagian dari doa. Ya. Bagian dari doa. Ini ngerti enggak sini? Nah, Syekh bin Baz mengatakan, "Wa hakadha al-istighosah tu ibadatun." Demikian pula istighosah adalah ibadah. "Antastaghitsa billahi minasyada'idi min aduwin." Yaitu Anda beristighosah memohon pertolongan dikala terdesak kepada Allah dalam berbagai situasi syada'id, genting, ya, dari musuh misalkan. Au tatlubahu inzalal ghais al mubaraki, atau engkau memohon kepadanya, kepada Allah, agar diturunkan, ya, hujan yang diberkahi. Au bikasfid durri, ya, atau untuk apa namanya, kasfid dur, ya, untuk menghilangkan berbagai macam bahaya. Ya. Kama qala ta'ala ittastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum. Ingatlah ketika kalian beristighosah kepada Rabb kalian, maka Allah Rabb kalian mengabulkannya untuk kalian. Ini ketika di situasi genting. Ketika di perang apa ini? Perang Badar. Ya, di perang Badar. Di perang Badar Allah Subhanahu wa taala, ya, akhirnya ketika Nabi beristighosah minta tolong kepada Allah dikala genting, karena udah begawat musyrikin Quraisy 1000 pasukan dengan persenjataan lengkap, kendaraan lengkap, bahkan ada biduan wanita yang menyemangati, sementara kaum muslimin hanya 313 dalam sebuah riwayat yang masyhur. Ya, dengan persenjataan minim, kendaraan minim, ya, kalah jumlah, kalah pula persenjataan, kalah pula kendaraan. Ya, kalah pula kendaraan. Nah, ini hanya minta tolong pada Allah. Ini genting ini. Ya, sehingga Nabi SAW berdoa, Allahumma, Allahumma intuhlik hadihil isabah, ya, dan tu'bat. Ya Allah, jika engkau biarkan pasukan ini kalah, kau tidak akan disembah lagi, ya Allah. Karena cuma itu aja. Cuma itu aja kaum muslimin. Kalau kaum muslimin kalah waktu itu, selesai. Di Madinah cuma wanita, anak kecil, dan orang tua. Habis, selesai. Kalau itu kalah, munafikin yang ada di Madinah pun akan menggerogoti kaum muslimin. Selesai. Enggak usah musyrikin yang datang dari Mekah. Ya, munafikin yang di Madinah pun juga akan menghabisi kaum muslimin. Belum lagi kabilah-kabilah di sekitarnya yang masih musyrik. Yahudi juga demikian. Ya, Yahudi juga demikian. Akan semakin, ya, habislah kaum muslimin. Makanya Nabi SAW menyatakan, ya Allah, jika engkau biarkan pasukan ini kalah, kau tidak akan disembah lagi. Ya. Kan ada Nabi Khidir masih hidup? Enggak. Ini salah satu bukti, ya, bahwa Khidir telah wafat. Ya. Khidir wafat. Karena Nabi SAW katakan, kalau pasukan ini kalah, kau tidak akan disembah lagi. Artinya, kaum muslimin di Madinah akan dihabisi, selesai. Gak ada Islam yang lain. Khidir gimana? Mungkin di goa, mungkin di itu. Nggak. Khidir sudah wafat. Khidir sudah wafat. Kalau Khidir masih hidup sampai menjelang hari kiamat, tentu Nabi tidak akan menyatakan demikian. Dan tidak ada mukhassisnya. Yang mentaksis, yang mengecualikan ini Khidir. Kalau ada, mana lafad-lafadnya? Ya, tidak ada sabda Nabi SAW yang sahih, yang sharih, yang menjelaskan, menerangkan kepada kita dengan indikasi apapun, ya, apalagi secara soroha, secara gamblang, yang mengatakan Khidir masih hidup. Nah, taibarakalabik. Ya. Jadi bisa dipahami ini, yang namanya istighosah itu apa? Meminta pertolongan kepada Allah dikala genting. Nah, kalau minta perlindungan pada Allah, ya, atau minta perlindungan kepada selain Allah, yang selain Allah tadi mampu untuk memberikan pertolongannya dikala genting, itu bukan. Ya. Sebagaimana istighosahnya seorang pemuda Bani Israel kepada Musa alaihissalam. Ya. Fastaghatsahu min syi'atihi ala aduwwihi. Maka ada seorang pemuda dari syiahnya Musa, dari kelompoknya Musa, sesama kabilahnya Bani Israel, ketika sedang bertikai dengan musuhnya, lawannya dari kaum Kipti, kaumnya Fir'aun. Maka pemuda ini beristighosah, minta tolong kepada Musa. Dia sedang berantem dan Musa sanggup untuk membantunya, dan itu bukan kesyirikan. Ya, bisa dipahami? Jadi istighosah itu ujung-ujungnya adalah addu'a. Karena doa terbagi menjadi dua, isti'adah, isti'anah. Isti'anah terbagi lagi menjadi istighosah. Kalau isti'anah minta pertolongan pada Allah, ya, dalam hal yang hanya Allah yang sanggup melakukannya, dalam kondisi terdesak atau tidak terdesak. Namun kalau pada kondisi terdesak, itu namanya istighosah. Ya, istighosah. Tapi bisa dipahami sini. Ya, insyaallah ya, seperti yang seperti ini, teman-teman sebaiknya kita udah belajar akidah, kita tauhid, ya. Harusnya sudah paham ini, ya. Sudah paham. Nah, kemudian lanjut lagi Faris. Lanjut lagi Faris, baca di matannya. Ya, tinggal di matannya. Mana cuman? Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu taala wa dalilu dzabhi qauluhu taala Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Qala syarihimallahu ta'ala wa hakadha dhabhu ibadatun. Qala ta'ala qul inna salati wa nusuki ay dhabhi wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Baik. Wa hakadha adzabhu, demikian pula menyembelih. Ini menyembelih ini ada macam nih. Ada menyembelih yang namanya ibadah, ya, menyembelih namanya ibadah, menyembelih untuk mengagungkan Allah, memberikan ibadah kepada Allah, ya, baik itu menyembelih Idul Adha, menyembelih untuk akikah, menyembelih untuk apa lagi, bernazar, ya, menyembelih hadyu, menyembelih bayar dam ketika salah dalam proses ibadah haji atau umroh, itu adalah ibadah. Ya, itu adalah ibadah. Tapi perhatikan, ini ibadah dalam rangka mengagungkan Allah. Dalam rangka ittiba kepada Nabi, misalkan apa namanya? Akikah. Ya. Haji apa juga dalam proses hadyu bagi jamaah haji atau menyembelih di tanggal 10, ya, bagi jamaah non haji. Nah, itu adalah ibadah. Dan kalau diberikan, ya, kepada selain Allah, maka itu adalah kesyirikan dalam rangka mengagungkan. Ada namanya menyembelih yang mubah, ya, menyembelih ayam buat dijual, menyembelih ayam untuk dikonsumsi. Ada yang mustahab sunnah, menyembelih hewan, kambing untuk disedekahkan. Ya, nah itu. Nah, kalau menyembelih dengan tujuan takut terhadap selain Allah, mengagungkan selain Allah, takut terhadap kemudorotan yang akan ditimbulkan dari selain Allah, mengagungkan selain Allah, dan seterusnya dengan alasan-alasan mereka yang lain, ya, itu adalah kesyirikan. Syirik apa? Syirik akbar. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan bab menyembelih ini di Kitab Tauhid, bab maja'a fi dzabah li ghairillah, keterangan menyembelih untuk selain Allah. Kalau menyembelih untuk Allah itu boleh. Menyembelih apa lagi? Bayar fidyah ya. Dan seterusnya. Nah, kata Syekh bin Baz, qala ta'ala qul inna salati wa nusuki. Nah ini syahidnya di sini. Katakanlah sesungguhnya salatku wa nusuki, nusukku. Nusuki itu apa? Dzabhi. Sembelihanku ini wajhul istidlalnya. Iya. Lillahi rabbil alamin. Makna an-nusuk ad-dabah ini dijelaskan oleh para ulama salaf, di antaranya dari kalangan tabi'in. Ya, para murid-muridnya Ibnu Abbas. Dari kalangan tabi'in semisal Mujahid mengatakan an-nusuk ad-dabaih. Ya, fil hajj wal umrah. Yang namanya nusuk berbagai macam sembelihan yang ada di haji dan di umrah. Ya, ulama besar dari kalangan tabi'in, ahli tafsir Sa'id bin Jubair, murid dari ya Ibnu Abbas, beliau mengatakan an-nusuk ad-dabah. Nusuki dabahi, itu maknanya. Jadi keterangan yang dibawakan oleh Syekh bin Baz ini enggak main-main, keterangan dari salaf. Cuman Syekh bin Baz kan membawakannya ringkas saja gitu buat kita para pemula. Aslinya rujukannya jelas. Ya, jadi ayat ini menunjukkan bahwa menyembelih kepada selain Allah adalah kesyirikan, syirik akbar. Karena menyembelih digandengkan dengan Allah ya dengan salat. Qul inna salati, sebagaimana sholat yang kita ketahui dia adalah ibadah yang agung, maka menyembelih juga ibadah yang agung. Sehingga para ulama ada yang mengatakan amal anggota badan yang terbaik adalah sholat, amal harta yang terbaik adalah menyembelih. Sebagian ulama ada yang menyatakan demikian. Ya, maka Allah gandengkan ayat ini antara sholat dan menyembelih. Qul inna sholati wa nusuki wa mayahi wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, hanya untuk Allah Rabbul Alamin. La syarikalah, yang tiada sekutu baginya. Wa ana awwalul muslimin. Ya, ini perlu diperhatikan ayat ini. Penting sekali. Taib. Juga ayatnya yang lain apa dalilnya? Fasholli li rabbika wanhar. Maka salatlah, salat Id ya, untuk Rabbmu, wanhar, dan menyembelihlah. Maka wajhul istidlal ya, konklusi atau sisi pendalilan dalam ayat ini, Allah lagi-lagi menggandengkan perintah sholat dengan sembelih. Perintah sholat Id itu adalah ibadah. Sholat Id adalah ibadah. Ya, menyembelih untuk Allah dalam Id itu juga adalah ibadah. Ya, dan Allah mengancam melalui lisan Rasulnya bagi orang yang menyembelih untuk selain Allah. Mandabaha li ghairillah faqad asyraka. Siapa yang menyembelih untuk selain Allah maka dia telah berbuat syirik. Syirik apa? Syirik akbar. Ya, baik yang disembelih hewan yang memuncratkan darah atau yang tidak memuncratkan darah. Kita tidak bicara hewan yang besar atau yang kecil. Hewan yang muncrat darahnya atau tidak muncrat darahnya. Yang muncrat darahnya ayam, kambing, seterusnya. Yang tidak muncrat darah, bahkan Nabi SAW memberikan contoh lalat. Ya. Kata Rasulullah SAW, dakhala jannah rajulun fi dzubab, wa dakhala nar rajulun fi dzubab. Ada orang yang masuk surga, masuk neraka karena seekor lalat. Karena seekor lalat. Ya, mara rajulani ala qaum wa lahum sunam, ada dua pemuda yang melewati satu kaum yang kaum tersebut memiliki seekor memiliki sebuah berhala. Yang siapa saja yang lewat enggak dikasih lewat kecuali mesti memberikan sesaji kepada berhala. Mereka ya tadi. Satu orang mau, satu orang lagi nggak mau. Yang nggak mau dibunuh masuk surga. Yang mau memberikan sesaji masuk neraka. Sesajinya apa yang diberikan? Kata mereka, qarrib walau dzubaban. Berikanlah sesaji kepada berhala kami walaupun dalam bentuk seekor lalat. Ya, walaupun dalam bentuk seekor lalat. Gak ada darahnya lalat, pernah lihat darah lalat? Kalau nyamuk ada darahnya, darah kita itu. Lalat gak ada darahnya. Ya, hai barakallahu fik. Ya, nah, ini harus dipahami ya. Kenapa? Hadis surat Muslim dari Ali bin Abi Thalib. Ya. Man dhabaha li ghairillah faqad asyrak. Hadis riwayat Muslim. Dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Ya. Itu, Ali bin Abi Thalib meriwayatkan hal itu. Atau Ali bin Abi Thalib meriwayatkannya dalam lafaz apa? La'anallah man dhabaha li ghairillah. La'anallah man dhabaha li ghairillah. Allah melaknat ya orang yang menyembelih untuk selain Allah. Itu riwayat Muslim yang lain. Ya. La'anallah man dhabaha li ghairillah. Man dhabaha li ghairillah. Allah. Hah? Ada di mana? Di Matan. Di Matan juga ada kan? Hadis surat siapa kalau di Matan sebutkan? Muslim. Hah? Muslim. Hadis surat Muslim kan? Ada di Matan. La'anallah man dhabaha li ghairillah. Baik. Terus lanjut lagi baca An-Nadhr. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dalilun nadhri qauluhu ta'ala yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Qala syarihu rahimahullahu ta'ala wa qala sallallahu alaihi wasallam. Wa kadan nadhru ibadatun. Qala ta'ala yufuna bin nadhri wa qala ta'ala وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ الْآيَةَ وَقَالَ صلى الله عليه وسلم مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ فَلَا يَعْصِهِ فَالنَّذْرُ عِبَادَةٌ وَطَاعَةٌ لِلَّهِ إِذَا فَعَلَهُ الْإِنْسَانُ لَزِمَهُ الْوَفَاءُ وَالنَّذْرُ مَكْرُوهٌ لِأَنَّ فِيهِ إِلْتِزَامًا وَفِيهِ مَشَقَّةً ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إن النذر لا يأتي بخير ولكن إذا نذر طاعة لزمه الوفاء لقول الرسول صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيعه فإذا نذر عبادة من صلاة أو صوم أو غيرهما لزمه الوفاء لما تقدم فإذا نذر عبادة wa fa idza nadara ibadatan min salatin am. Baik. Ya, yang berikutnya adalah nazar. Ya, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ya rahimahullah taala di matan Salasatul Usul. Ya. Wa dalilun nadri, dalil nazar kana ibadah qauluhu taala yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Dan mereka ahlul jannah, mereka orang-orang yang baik, mereka menunaikan nazar. Ya, mereka menunaikan nazar. Ya. Di sini kata para ulama berarti ya, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira, mereka menepati nazar mereka dan mereka takut akan suatu hari yang azab Allah merata di mana-mana. Ya. Ayat ini juga dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di Kitab Tauhid. Ya, sehingga beliau mengatakan babu minasyirki an-nadru bi ghairillah li ghairillah taala. Ya. Termasuk kesyirikan adalah bernadar untuk selain Allah taala. Ya. Tayyib barakallahu fikum. Jadi, wujul istidlalnya itu gimana? Dengan ayat ini kok nazar adalah ibadah pakai ayat ini? Yaitu Allah memuji orang-orang yang menunaikan nazar mereka. Tidaklah Allah memuji sebuah hal, melainkan hal tersebut adalah ketaatan. Kita kembali lagi kepada definisi ibadah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala di Risalah Lubudiyah, juga dikutip oleh para ulama Ibnu Qayyim terutama sering mengutip hal ini. Apa itu ibadah? Ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab juga mengutip hal ini. Ya, ibadah itu apa sih? Ismun jami' li kulli ma yuhibbuhu wa yarda min al-aqwal wal af'al adh-dhahirah wal batinah. Ya, ibadah itu adalah segala hal yang Allah cintai, yang Allah ridhoi, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Adh-dhahirah yang nampak secara lahiriah, wal batinah maupun yang tidak nampak. Dan Allah puji, berarti Allah puji itu adalah berarti hal tersebut Allah ridhoi atau Allah cintai. Maka ketika mereka menunaikan nazar berarti itu adalah itu adalah apa? Mereka melaksanakan ibadah karena Allah puji. Ya. Coba antum hadatangkan, ada enggak dalil dari Al-Qur'an Allah puji sesuatu hal dengan pujian yang tinggi, namun ternyata hal tersebut bukan termasuk ibadah. Yang mana? Bukan termasuk ketaatan. Yang mana coba? Ada enggak? Hadirkan. Enggak ada. Enggak ada. Ya. Barakallahu fiik. Ya. Jadi nazar di sini adalah ibadah. Ya. Qala. Mana tadi? Wa hakadha an-nadru ibadatun qala ta'ala yufuna bin nadri, mereka menunaikan nazar. Qala ta'ala wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa innallaha ya'lamu. Dan apa saja yang kau infakkan dari nafkah yang kau infakkan atau nazar yang kalian nazarkan, maka Allah mengetahuinya. Ya. Nah, maka Allah mengetahuinya. Perhatikan di sini. Allah gandengkan apa yang kalian nazarkan dengan ketaatan. Ya, dengan infak, nafkah. Nah, menafkahkan infak itu ibadah bukan? Dan Allah gandengkan kalian tunaikan nazar dengan kalian nafkahkan infak. Allah gandengkan, maka tidaklah Allah gandengkan dengan sebuah ibadah. Ya, yang nazar tum, melainkan nazar itu juga adalah ibadah. Ya, fa innallaha ya'lamu, maka Allah mengetahuinya. Nah, itu. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Man nadara ayuti Allah falyutihu." Siapa yang bernazar untuk mentaati Allah, maka ia wajib mentaatinya. "Wa man nadara an ya'si Allah fala ya'sih." Dan siapa yang bernazar untuk bermaksiat pada Allah, maka dia tidak boleh bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang namanya nazar yang wajib dilakukan, ya, kata Nabi SAW, innaman nadru ma ibtigha'iya bihi wajhullahi ta'ala. Ya, nazar itu yang wajib dilakukan adalah apa yang diharapkan untuk mencari wajah Allah, mencari karunia Allah. Tabarakallahu fiik. Walihada fa nadru ibadatun wa ta'atun lillah. Yang namanya nazar adalah ibadah dan ketaatan kepada Allah. Ini yang wajib ditunaikan. Kalau tidak ditunaikan, maka bayar kafarat. Kafaratnya seperti apa? Kafarat sumpah. Ya. Nabi SAW menyatakan, innaman nadru yaminun. Ya. Nazar itu adalah sumpah. Kafaratuha kafaratu yaminin. Maka kafaratnya ketika tidak menunaikan nazar seperti tidak menunaikan sumpah. Bayar kafarat sumpah. Ya. Nah, nazar ketaatan, ya, yang kata Nabi SAW, man nadara an yuti'allah an yuti'allah, nazar ketaatan itu terbagi lagi menjadi dua. Ada namanya nazar muqayyad, ada namanya nazar mutlak. Ya. Kalau nazar mutlak itu mutlak, dia bernazar, dia kan yang namanya bernazar itu kan mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Ya, mengharuskan sesuatu yang tidak harus. Gitu. Ya, makanya kata para ulama, yang namanya nazar ma'aujabahu al-mar'u ala nafsihi. Ya. Seorang bernazar dia mewajibkan untuk dirinya sendiri. Ya. Tentunya tabarruran dalam untuk melakukan kebaikan fi ta'atillah wa taqarruban bihi ilaih, dan mendekatkan diri kepada Allah. Apakah berupa sedekah, amal soleh, umrah, bernyembelih dan seterusnya, puasa dan seterusnya. Ya, yang perkara tersebut lam yujibha asy-syar'u alaih. Syariat tidak mewajibkan pada dia. Dia bernazar, saya mau puasa 3 hari berturut-turut. Wajib enggak sebelumnya di luar bulan Ramadan? Enggak wajib. Ya. Nah, ini namanya nazar mutlak. Ya. Kalau nazar mutlak dia tanpa mempersyaratkan apapun. Tanpa mempersyaratkan apapun. Sebentar, ini penting. lagi tadi. Ya, nazar mutlak. Nazar mutlak mewajibkan seseorang, mewajibkan diri dia untuk beribadah berupa apalah yang dinazarkan, puasa dan seterusnya, tanpa ada syarat apapun. Ya, tanpa ada syarat apapun. Rasulullah SAW bersabda, "Man nadara an yuti' Allah fal yuti'hu." Siapa yang bernazar untuk taati Allah, maka dia mesti taati. Nah, nazar ketaatan yang berikutnya ada namanya yang muqayyad, berarti lawan dari mutlak. Ya, nazar yang dilaksanakan dengan syarat. Ya, dia memperoleh nikmat atau terhindar dari mara bahaya. Ya. Semisal kalau dia mengatakan, "Kalau saya sembuh dari corona gitu ya. Dari corona saya bernazar mau iktikaf di Masjid Al-Hasan. Saya mau sebelumnya iktikaf wajib enggak bagi dia?" Enggak. "Saya mau bersedekah kepada tukang-tukang yang di situ. Sebelumnya bersedekah kepada tukang-tukang yang di situ wajib enggak buat dia?" Enggak. Ya. "Kalau saya dapat jodoh tahun ini, saya bernazar mau begini begitu." Ya. Tapi barakallahu fik. Paham enggak sini? Ini nazar muqayyad. Ya. Nazar muqayyad itulah yang dahulu tidak disukai oleh syariat. Ya. Bahkan kata Nabi SAW, ya. Apa namanya? "Innahu la ya'ti bi khairin." Nazar yang seperti ini tidak mendatangkan kebaikan. "Wa inama yustakhraju bihi minal bakhil." Itu hanya dilakukan oleh orang bakhil. Kenapa dia bersedekah mesti dapat ini dan itu dulu, terhindar dari bahaya ini dan itu dulu, gitu. "Innama yustakhraju bihi minal bakhil," kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik, bisa dipahami sini? Ini nazar muqayyad, ya. Nazar muqayyad. Namun kalau dia sudah terlanjur bernazar, dia mesti lakukan. Baik. Ya. Dan yang nazar muqayyad inilah yang dahulu Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Abu Hurairah, "La tanziru." Jangan kalian bernazar seperti itu. Ya, "Fa inna nadra la yughni minal qadari syai'a." Karena nazar yang seperti ini itu dia tidak mempengaruhi takdir sedikit pun. Kalau saya sembuh, saya akan sedekah. Memangnya dengan dia bernazar sedekah dia akan sembuh? Kalau Allah takdirkan dia enggak sembuh, kayak gitu. Paham enggak di sini? Ya. "Wa inna may yastakhraju bihi minal bakhil," kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya, itu hanya dilakukan oleh orang-orang bakhil. Namun kalau terlanjur bernazar seperti itu, dia wajib juga menunaikan. Karena dia bernazar untuk ketaatan. Ya. "Fannadru ibadatun wa ta'atun," kata Syekh. Nazar adalah ibadah dan ketaatan. "Idza fa'alahu al-insanu lazimahu al-wafa'u." Apabila telah dilakukan seseorang, seorang itu tak wajib melakukannya. Kalau enggak dia bayar kafarat. "Wan nadru makruhun." Ya. Dan nazar juga ada yang makruh. Nazar apa tadi? Nazar? Naam, nazar yang muqayyad. Yang dia bernazar dengan syarat. Syaratnya apa? Mendapatkan suatu nikmat atau terhindar dari mara bahaya. "Lianna fihi iltizaman," karena yang demikian itu seperti dia mewajibkan diri sendiri. "Wa fihi masyaqqatan," dan terdapat keberatan buat dia. Ya. "Walihada anna naha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anin nadri." Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari nazar seperti ini. "Qala inna nadra la ya'ti bi khair." Nazar yang seperti ini enggak mendatangkan kebaikan. "Walakin idza nadara ta'atan lazimahu al-wafa'u." Namun kalau dia sudah terlanjur bernazar untuk ketaatan, wajib dia tunaikan. Liqauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man nadara an yuti'a Allah falyuti'hu." Siapa yang bernazar untuk mentaati Allah, maka dia mesti taati Allah. "Fa idza nadara ibadatan min salatin aw shaumin aw ghairihima lazimahu al-wafa'u lima taqaddama." Apabila dia telah bernazar untuk melakukan ibadah, semisal sholat, puasa atau yang lainnya, maka dia mesti menunaikannya berdasarkan hal yang tadi telah dijelaskan. Nah, tabarakallahu fik. Nah, nanti juga ada nazar maksiat yang kata Rasul, "Wa man nadara an ya'si Allah fala ya'si." Siapa yang bernazar untuk bermaksiat kepada Allah, janganlah dia bermaksiat kepada Allah. Ya. Seorang apa misalkan bernazar, dia berniat nih untuk memutuskan silaturahmi Ya. Hey. Dia bernadar ini untuk enggak mau lagi sholat ke masjid jika masih begini begitu. Nauzubillah. Ini dia enggak boleh bernadar seperti ini. Ya. Enggak boleh ditaati. Atau nazar lagi yang dibenci. Bernazar dengan sesuatu hal yang dia enggak akan sanggup untuk melakukannya. Ya. Kalau tadi nazar ketaatan mutlak atau muqayyad, ya, saya mau bernazar itikaf. Kira-kira dia bisa enggak melakukannya? Bisa. Atau orang yang punya harta, saya mau bernazar mau sedekah, bisa dia melakukannya. Atau orang yang badannya sehat, saya bernazar mau puasa, bisa dia melakukannya. Ya. Nah, hal-hal yang ini juga terlarang adalah nazar dengan sesuatu hal yang dia tidak mampu melakukannya, tidak bisa mentunaikannya. Yang seperti ini gimana? Yang seperti ini nazar maksiat tadi, yang dia bernazar mau putusin suatu rahmi, mau gak mau ke masjid, mau ini dan itu, haji lagi, gak mau ini dan itu. Atau nazar dengan sesuatu hal yang tidak dia miliki, dia tidak boleh melakukannya, namun para ulama mengatakan dia tetap wajib bayar kafarat. Ya, dia tetap wajib bayar kafarat. Nah, tabarakallah fi. Nah, nazar adalah ibadah. Berarti apabila nazar diberikan kepada selain Allah, itu kesyirikan. Ya. Seperti seseorang bernazar kepada kuburan, ya, kepada arwah-arwah leluhur, kepada jin-jin, ya, dalam rangka mendekatkan diri mereka kepada jin dengan mengatakan saya kalau berhasil ini saya mau menyembelih buat Mbah Wong Rukso, buat Nyi Roro Kidul, buat pesugihan dan seterusnya, ya. Yang seperti ini adalah kesyirikan. Enggak boleh dia melaksanakannya. Terus bayar kafarat enggak? Hah? Tidak bayar kafarat. Tidak bayar kafarat. Beda sama yang tadi. Nah, karena ketika dia sudah dikasih tahu itu ada kesyirikan, ah udah, dia dianggap bertobat. Ya, berbeda dengan nazar maksiat. Ya, yang sama-sama enggak boleh dilaksanakan. Ya. Namun yang nazar maksiat tadi, bernazar untuk bermaksiat, bernazar untuk berzina, bernazar untuk ninggalin ibadah, bernazar dengan sesuatu hal yang tidak dia sanggupi, itu tetap bayar kafarat, tidak boleh dilaksanakan. Ya. Tapi adapun nazar syirik itu tidak ada unsur ibadah sama sekali kepada Allah. Tidak ada unsur ibadah sama sekali kepada Allah, dia tidak boleh tunaikan kalau dia tobat dan tidak perlu bayar kafarat. Ini yang dijelaskan oleh para fuqaha Syafi'iyah. Ya. Wajib bayar kafarat. Tadi kan yang wajib bayar kafarat itu, ya, pertama nazar ketaatan mutlak atau muqayyad, kalau enggak dilakukan bayar kafarat. Yang kedua nazar maksiat. Nazar maksiat itu dua. Maksiat, ya, mau meninggalkan ketaatan atau mau melakukan kemaksiatan, enggak boleh dilakukan dan wajib bayar kafarat. Yang berikutnya nazar maksiat adalah bernazar dengan sesuatu hal yang dia tidak sanggup, wajib bayar kafarat. Nah, nazar yang ketiga nazar syirik. Nazar bernazar mau memberikan sesaji pada Nyi Roro Kidul, bernazar ingin kesyirikan-kesyirikan lah. Itu enggak boleh dilakukan dan tidak ada kafarat. Kalau dilakukan ya dia musyrik. Udah. Bayar kafarat enggak? Oh, bukan bayar kafarat, dipenggal kalau ada hukum Islam. Ya, setelah dimintai tobat 3 hari. Ya, ditegakkan hujah 3 hari untuk melihat dia ini mesti dipenggal apa enggak oleh pemerintah Islam. Ya, adapun vonis kafirnya mutlak ketika dia melakukan kesyirikan tersebut. Dimintai hujah untuk ditegakkan hujah untuk ditegakkan had. Ini yang dijelaskan oleh para a'immatud dakwah, ya, dan juga para fuqaha di kitab Riddah. Baik, selesai kajian kita ini. Selesai ya masalah nazar ini, ya. Ustaz. Hah? Kalau misalkan nazarnya kayak apa? Enggak jelas suara antum. Coba pelan-pelan dulu. Ada orang sakit, Ustaz. Mungkin bernazar kalau misalkan sembuh saya akan curhat. Curhat itu ada receh banyak, ribuan macam. Apa? Curhat. Curhat. Apa itu? Curhat itu ada taburin ribuan receh. Apa maksudnya untuk apa? Ngajar mereka begitu. Iya, dalam rangka apa? Dalam rangka mengagungkan kuburan atau dalam rangka mau membagi-bagikan uang ke anak-anak tapi di kuburan? Kemungkinannya sih mengagungkan. Mengagungkan kuburan. Kok jangan pakai kemungkinan? Ini jangan kita ini po. Nah, coba dirinci dulu. Nah, syariat datang. Misalkan seorang menyembelih untuk Allah, menyembelih untuk Allah nih, tapi di tempat yang biasa musyrikin melakukan sembelihan untuk selain Allah, itu boleh nggak? Nggak boleh. Ya, nggak boleh. Antum mau nyembelih untuk akikah, untuk Idul Adha, untuk atau yang mubah-mubah deh, untuk Allah lah pokoknya. Ya. Namun antum itu sembelih itu di pantai selatan yang biasa musyrikun memberikan sesaji kepada Nyi Roro Kidul. Nah. Ya, tempat di situ. Itu enggak boleh. Ini satu dari'ah, ditutup pintu. Padahal antum, oh enggak kok, saya bukan buat Nyi Roro Kidul, buat Allah. Tapi tempatnya di situ. Ditutup pintu oleh syariat. Kenapa demikian? Karena dikhawatirkan hal tersebut ya akan dilihat orang, ya akan dilihat orang sebagai bentuk peribadatan kepada selain Allah. Karena mereka biasa melakukan kesyirikan di situ. Ya. Dia biasa melakukan kesyirikan di situ. Paham enggak sini? Nah, kayak tadi curak tadi di kuburan, itu dalam rangka apa dia? Ya, dalam rangka apa? Jelas terlarang di kuburan ini. Tapi nanti untuk memvonis musyrik atau enggak dirinci. Untuk vonis orang musyrik jangan pakai kemungkinan besar dia begini begitu, enggak boleh. Mesti berlahir dari i'tiqad mereka yang mereka utarakan atau yang memang telah jelas diketahui itu curak itu kenapa di kuburan? Ya dalam rangka mengagungkan kubur. Ya, dalam rangka mengagungkan si penghuni kubur, itu jelas syirik akbar. Ya. Tapi kalau dia pengen sedekah, tapi sedekahnya di kuburan, biar apa namanya semakin berkah, biar biasalah begitu. Nah. Paham nggak? Sama seperti orang yang datang ke kuburan wali, ya ke kuburan wali. Mereka itu tidak langsung divonis musyrik, sampai jelas dia itu minta kepada si wali tadi. Kalau dia hanya meyakini tempat di situ mustajab, saya doanya pada Allah, itu bid'ah. Dan syariat melarang, satu daro'i, ditutup pintu itu. Ya, karena nanti akan menghantarkan kepada syirik akbar. Baik oleh dia sendiri atau oleh orang lain yang melihatnya. Ya, oleh orang lain yang melihat, "Oh, si fulan dia sering nih doa datang ke makam keramat ini." Ya. Sering dia doa, oh berarti dia doanya ke situ. Pikir orang kan gitu. Nah, atau dia sendiri yang nanti akan melakukan. Dia doa situ, oh enak ya dikabulin terus kalau saya doa di sini. Wah, ini berarti si wali ini punya makom nih. Lama-lama dia berdoa kepada wali tadi. Paham enggak sini ya? Udah bisa dipahami? Oh, dia lagi bernadar ini ya. Enggak boleh. Kalau pertama ya, atau dia bercurak ya. Kenapa sih mesti ada kisah di Cirebon itu, di sana di Gunung Jati sana. Itu ada batu, batu tamin. Jadi orang yang lewat batu tamin itu entah dari berapa meter. Mesti itu sawer sana, ngabung uang. Itu untuk siapa itu? Untuk siapa? Untuk keyakinan kalau lewat situ dengan nyawer selamat kayak gitu. Nah itu ya. Itu istifsal ya. Itu untuk memvonis syirik itu kita nggak bisa. Kemungkinan sih kayaknya mereka ini nggak bisa itu. Nggak ada. Itu bahkan bid'ah. Soroha itu. Ya kita vonis orang datang ke kuburan musyrik. kalau dia jelas minta kepada penghuni selain Allah, ya, atau dia menjadikan wali tadi selain Allah tadi sebagai perantara antara doa dia dengan Allah. Kecuali dia berdoa kepada Allah melalui tawasul dengan jah. Dia berdoanya pada Allah tapi tawasul dengan kedudukan si penghuni kubur tadi. Ini syirik asghar namanya atau bid'ah. Ya Allah, saya berdoa kepada Engkau ya Allah dengan ya wasilah kedudukan nabimu yang agung, kedudukan agung nabimu. Ini bukan syirik akbar. Ya, bukan syirik akbar, bid'ah. Ada hadisnya tapi hadisnya palsu. Ya, idza sa'altumullah fas'alu bijahi fa inna jahi indallahi azim. Itu hadisnya palsu. Ya, kapan diponis syirik akbar? Kalau jelas dia melakukan syirik dalam uluhiyah dan rububiyah. Uluhiyah gimana? Semisal syiriknya musyrikin. Ya. Mana amuduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Kami enggak beribadah kok pada wali-wali ini melainkan agar mereka mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Yaitu dia berdoa kepada Allah melalui perantara wali-wali ini. Wahai wali, sampaikanlah doa kami. Berarti dia berikan tuh doa itu ke wali. Dia minta kepada si wali yang telah mati. Kan wali itu enggak bisa ngapa-ngapain lagi. Wahai wali, sampaikanlah doa kami kepada Allah. Dia minta kepada wali. Minta disampaikan doa dia kepada Allah. Ini syirik. Syirik akbar. Itulah ainu syirkil musyrikin. Itulah inti kesyirikan musyrikin Quraisy. Kalau dia jelas minta, wahai wali, kabulkan doa saya. Syirik akbarnya bukan cuma uluhiyah, rububiyah. Yang musyrikin Quraisy saja enggak kayak gitu. Ya. Nah, dia lewat ke suatu kampung, ya, dia nyawer, ya, nyawer. Bisa jadi itu adat, ya, yang kalau lewat sini nyawer buat anak-anak. Atau dia punya keyakinan turun temurun yang dia yakini juga, kalau lewat tempat sini, kayak tadi bab keistiadah tadi, istiadah tadi itu apa? Minta perlindungan kepada jin. Apa? Lah itu kalau udah ada sejati ada kemenyan ya berarti udah kholas itu kesyirikan gitu. Jadi intinya gitu ya, mau menyatakan itu syirik atau bukan enggak bisa kita pakai prasangka, praduga. Bid'ah itu. Itu manhaj khawarij ya. Manhaj khawarij enggak bisa. Itu mesti apa namanya? Shorohah, jelas ini musyrik. Jelas itu. Gak bisa kita ponis orang yang datang ke kuburan wali, oh tuh dia kafir tuh, musyrik tuh. Kalau iya dia salah betul, ya ketika dia doa di situ dalam dengan meyakini doa di situ adalah mustajab, tapi doanya kepada Allah, musyrik dia, enggak, bid'ah iya, salah iya, tapi untuk memponis musyrik semata kayak begitu aja, itulah bid'ah juga. Tapi dia tidak terjatuh sering astrologos, cuma bid'ah doang. Bid'ah. Ya. Iya. Kalau syairnya ya Rasulullah. Apa? Lah, itu udah jelas. Agisna itu kan fiil doa. Ya, tolonglah kami. Terus ya Rasulullah maksudnya apa itu? Itu kan fiil doa, fa'ilnya siapa? Anta itu kan. Terus ada ya Rasulullah. Paham orang bahasa Arab dari baru belajar dasar bab munada juga paham itu. Berarti mintanya ke Rasulullah, agisna ya Rasulullah. Ya udah paham, anak kecil baru belajar ajrumiyah, bab munada. Udah ngerti kayak gitu. Ngapain Rasulullah pihak ketiga enggak diomongin? Enggak, kami itu mintanya pada Allah. Ngapain ke Rasul? Ya Rasulullah. Enggak nyambung. Iya, misal saya ngomong begini nih. Iya. Misalkan saya pakai fi'il amr ke si Pak Harudin. Iya. Ijlis. Wahai Pak Harudin, ijlis kum. Tapi saya bilangin, ya Bima. Nyambung gak? Yang saya tujukan semisal si Pak Harudin. Tapi pakai harpunida mukhatabnya nanti, ya Bima. Padahal yang saya maksud, ijlis. Ijlis itu kan fil amr. Fa'ili mana domir, mustatir, wujuban, takdiruhu, anta. Antanya yang saya maksud si mukhatabnya Pak Harudin. Tapi, ijlis. Pak Harudin, wahai Bima. Nyambung gak? Orang Arab yang idiot aja gak bakal ngomong begitu. Hah? Orang Arab yang idiot, yang bodoh dalam ilmu nahu, gak akan ngomong begitu. Kalau dia mengatakan Agisna ya Rasulullah, kami minta pada Allah kok. Mana ada orang Arab yang idiot aja enggak kayak gitu. Yang idiot, enggak ada yang kayak gitu. Berarti itu ngeles kalau dikatakan mintanya pada Allah kok. Udah jelas ya Rasulullah. Tolonglah kami wahai Rasulullah. Maksudnya ke Allah. Enggak nyambung kalau ya udah agisna ya Rabbi, ya Rabbana, agisna ya Allah. Udah jelas susah amat ngomong gitu kalau dimaksudkan ke Allah. Kalau agisna ya Rasulullah berarti dia minta tolongnya kepada siapa? Rasulullah SAW. Paham gak sini? Ya, ini jelas ya. Baik, cukup sudah mau jam 9. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.